Konsultasi Syariah. Riba dalam kegiatan makan bersama. Pertanyaan. Si A titip makanan kepada si B. Sampai di rumah si A, mereka makan makanan tersebut bersama-sama. Sedangkan uang pembelian makanan belum diganti si A. Apakah si B makan riba? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mengambil keuntungan sekecil apapun dari transaksi utang piutang dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Yang artinya, semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Termasuk di antaranya adalah hadiah dan pemberian sebelum utang lunas, meskipun bentuknya jasa. Sahabat Abdullah bin Salam pernah mengatakan, apabila kamu mengutangi orang lain, kemudian orang yang diutangi memberikan fasilitas membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak, maka janganlah menerimanya, karena itu riba. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, nasihat Abdullah bin Salam ini beliau sampaikan kepada Abu Burdah yang ketika itu tiba di Irak. Dan di sana ada tradisi, siapa yang berutang, maka ketika melunasi, dia harus membawa sekeranjang hadiah. Saat ini, kamu berada di daerah yang riba di sana tersebar luas. Di antara pintu riba adalah, jika kita memberikan utang kepada orang lain sampai waktu tertentu, jika jatuh tempo, orang yang berutang membayarkan cicilan dan membawa sekeranjang berisi buah-buahan sebagai hadiah. Hati-hatilah dengan keranjang tersebut dan isinya. Hadis riwayat Baihaqi. Hanya saja, ada catatan yang perlu kita perhatikan bahwa utang tidak memutus silaturahmi. Utang tidak memutus hubungan baik seseorang dengan kawannya, dan seterusnya. Karena itu, siapa yang punya kebiasaan baik dengan saudaranya, seperti saling memberi hadiah atau saling membantu dalam berbagai urusan, jangan sampai kebiasaan ini dihentikan gara-gara utang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahadu tahabbu," yang artinya, saling menghadiahilah, niscaya kalian saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dan dihasankan Al-Albani. Karena itulah, kaitannya hadiah dengan akad utang piutang dibagi menjadi dua. Satu, hadiah yang diberikan karena latar belakang akad utang piutang. Andai tidak berlangsung akad utang piutang, tentu tidak akan ada hadiah. Dua, hadiah yang tidak ada hubungannya dengan akad utang piutang. Meskipun keduanya kadang melakukan akad utang piutang. Misalnya, kakak adik, mereka sudah terbiasa saling memberi hadiah ketika lebaran. Suatu ketika, adik utang ke kakak. Dan ketika lebaran, mereka saling memberi hadiah, meskipun utang adik belum lunas. Tapi kita bisa memahami, hadiah yang ada dalam hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan transaksi utang piutang. Hadiah yang sudah terjadi karena kebiasaan sebelumnya. Hadiah ini diperbolehkan meskipun utang belum lunas. Karena sudah menjadi kebiasaan sebelumnya, sehingga tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila kalian mengutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian orang yang berutang memberi hadiah kepada yang mengutangi atau memberi layanan berupa naik kendaraannya dengan gratis, janganlah menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika sudah terbiasa mereka saling memberikan hadiah sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena sekali lagi, utang tidak memutus silaturahmi. Jangan sampai gara-gara utang, justru mereka saling tegang, tidak bisa cair, tidak semakin akrab, dan kaku terhadap jamuan. Bagaimana dengan kasus talangan jajan? Kasus di atas, seperti yang umum di masyarakat kita, tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Dalam arti, mereka sudah terbiasa melakukannya meskipun mereka tidak terlibat dalam akad utang piutang. Sehingga, makan bersama di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan utang. Insya Allah dibolehkan dan bukan riba. Demikian, Allahu A'lam.